Mitra Bisnis, Kompas menulis, jemaah Ahmadiyah di Bandung gagal melaksanakan sholat id ataupun penyembelihan hewan kurban Jumat lalu, menyusul keributan dengan ormas tertentu sejak malam sebelumnya. Insiden ini disebut sebagai bentuk pembiaran dari aparat keamanan dan pemerintah terhadap hak warga untuk beribadah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan presenter Olga Lydia. Mbak Olga, apa komentar Anda? Pada intinya saya selalu ingin mencanangkan apa yang disebut dengan anti-diskriminasi. Sebuah negara semakin berbudaya, semakin maju, bukan dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, tapi yang lebih penting adalah kita menjadi negara yang sangat egaliter dan kita anti terhadap diskriminasi terhadap bentuk apapun. Itu pertama. Kedua, saya tidak paham mengenai peraturan gubernur atau apapun itu, tapi mungkin kita harus kembali kepada konstitusi, karena pada dasarnya semua peraturan harus berakar dan lahir dari konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar. Jadi mungkin perlu dicari lagi apakah itu bertentangan atau tidak. Tapi saya sendiri belum tahu peraturan gubernur seperti apa, jadi saya tidak bisa berkomentar banyak. Kemudian ketiga, saya pikir kalau namanya kepercayaan harusnya menjadi sesuatu yang sangat pribadi. Dan kita harus menghormati orang lain yang kepercayaan yang berbeda. Dan perlu kita teliti lagi apakah dalam kejadian Jumat lalu itu ada kasus kriminal atau tidak. Misalnya dengan mengambil harta milik orang lain. Ini di luar dari masalah perbedaan kepercayaan ya, tapi lebih kepada apakah ada kasus kekerasan di situ, apakah ada yang dipukul, apakah ada yang diambil harta bendanya, dan tentunya sebagai negara yang berdaulat, tentunya harus kita bisa percaya bahwa negara kita ini menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan terutama. Saya pikir yang paling penting adalah kemanusiaan ujung-ujungnya kan. Lalu, apakah Mbak setuju hal ini dikatakan sebagai bentuk pembiaran dari aparat keamanan dan pemerintah? Kita lihat lagi, kalau misalnya seperti itu ya perlu kita lihat lagi, kita lihat apakah betul-betul pemerintah membiarkan atau tidak. Nah ini pada saat ini pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka memang betul-betul berdaulat dan mereka memang tidak membiarkan gitu. Lalu penegakan hukum seperti apa yang diharapkan terkait hal-hal seperti ini Mbak? Harusnya sih ya kasus seperti ini kan ditangani oleh pemerintah tata lokal. Tapi kalau ternyata mereka tidak mampu menangani, ya harus pada tata yang lebih tinggi. Jadi ternyata tidak mampu, ya harus sampai pimpinan yang paling tinggi, yaitu Bapak Presiden sendiri. Nah, kita lihat aja seberapa mampu mereka melaksanakannya. Kalau ternyata terjadi pembiaran, ternyata terjadi ketidakadilan, dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, seperti yang disebutkan di Pancasila, ya tentunya bahkan sampai Presiden harus turun tangan. Ada saran lain, Mbak, terkait hal-hal yang berhubungan dengan minoritas di Indonesia? Ya, saya pikir sih. Saya bingung juga ya, mesti memberi saran apa, karena saya tidak pernah punya masalah dengan orang lain yang kepercayaannya berbeda, gitu. Karena memang saya pikir memang itulah yang seharusnya. Dan kalau kita ingin berbangga sebagai negara yang maju, marilah kita sama-sama melakukan gerakan anti-diskriminasi dalam apapun. Demikian presenter Olga Lydia, saya Wendy Lim.